gelang paku, rantai besi, setia menemani tubuhmu. Sepatu butut, setelan hitam, memacu darah di jantungku. Setia menemani kupingmu. Tepat untuk dibilang setan manisku.